Jadi di situ ada dua hamzah, ya. Ada dua hamzah. Hamzah yang kedua diringankan antara bunyi antara, ya, antara hamzah dan alif. Ya, diringankan bunyinya di antara hamzah dan alif. Apa bedanya hamzah sama alif? Nanti akan ketemu. Ya, pas materi apa? Makhraj huruf dan sifatul huruf. Ya, ini hamzah yang kedua harus diringankan cara bacanya, ya. Jangan sampai jadi hamzah beneran dua-duanya. Jadi yang pertama itu hamzah beneran, yang kedua bukan hamzah bohongan, hamzah yang diringankan. Misalnya kan ini, ya. Asalnya a, ya betul ya, a, ya, da'in kan. Nah, ini hamzah yang kedua diringankan, a, tapi tidak boleh baca panjang, nggak boleh, a, nggak boleh, harus a. Kalau hamzahnya jelas, a. Beda ya. Nah, kalau jelas a. Nah, kalau ini tadi tasil a. Paham? Paham ya? Belum paham? Coba a. A. Oke, jelas dulunya ya. A. Jelas. Sekarang yang kedua diringankan. A. Tempatnya hamzah kan di tenggorokan. Nah, alif itu ada di rongga mulut.